Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun yuhdi ila aqrabihim baban. Bab, seseorang menghadiahkan tetangganya yang paling dekat pintunya dengan rumahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini untuk menekankan bab-bab sebelumnya, barakallahu fikum, bahwasannya hak tetangga yang lebih dekat rumahnya dengan kita itu lebih besar ya dibandingkan yang lebih jauh. Barakallahu fikum. Tayib, di antaranya dalam bab hadiah, dalam memberikan hadiah, kita lebih mendahulukan tetangga kita yang lebih dekat pintunya dengan rumah kita. Barakallahu fikum. Tayib. Hal ini barakallahu fikum apabila tayyib adamul imkan, ya, apabila kita tidak mungkin untuk memberikan hadiah tadi kepada semua tetangga kita, barakallahu fikum, dikarenakan keterbatasan kita, maka kita lebih mendahulukan tetangga yang lebih dekat pintunya dengan rumah kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lihat bagaimana hadis yang berbicara dalam masalah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Taqaddam terjemahatuh, sudah lewat terjemahnya ya. Siqatun fadil, barakallahu fikum. Tayyib, wa hunaka hajjajun akhar wa mahaluhu Musran Abu Safwan wa mahaluhu. Hah? Haimta soal. Wa hunaka hajjajun akhar wa mahaluhu. Baik, itu pertanyaan yang tepat. Ya, ditanya dulu, hajjat yang mana Ustaz? Hajjat itu banyak. Barakallahu fikum. Ahsanta. Hajjaj ibnul Arta'ah. Hajjaj ibnul Arta'ah wa mahaluhu Aflah. Mana Aflah? Mari insyaallah labas tahur insyaallah. Ubay ini termasuk jagoan rawi. Ubay ini walaupun kismulughah senang dia sama Rabb. Masyaallah. Gimana Ubay? Ini pernah kita bahas. Wa mahaluhu. Hah? Baif. Yakin? Buka dulu catatan. Jangan sembarangan antum menghukumi seorang rawi, hah? Bahaya. Hah? Jangan tebak-tebakan ya. Wallahu a'lam. Hamzah. Yakin? Baik. Ahsanta. Hajjaj ibn al-Arta'ah dhaif. Iya, dia ini dimasukkan dalam contoh rawi yang mudallis. Yajma' bainad dhafi wat tadlis. Dia mengumpulkan antara tayyib, tindakan tadlis dan kedhaifan dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga dia dimasukkan dalam martabatur rabi'ah, tingkatan yang paling rendah dari ahlu tadlis. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang semisal dengan dia adalah barakallahu fikum Abdullah ibn Lahiyah. Iya. Dia rawi yang dhaif alal asah. Tayyib wa yudallis, dan dia melakukan tadlis. Dia juga dimasukkan dalam jajaran mudallisin martabatur rabi'ah. Barakallahu fikum. Qala Tayyib. Wa hunaka hajjajun akhar. Hajjaj ibnu Yusuf. Wa mahaluhu Rashid. Wa mahaluhu Hajjaj ibnu Yusuf. Hah? Ayub, Abu Ayub, ya. Wa mahaluhu. Tayyib. Zalimun fasik. Barakallahu fikum. Laisa min ahlil hadith. Dia bukan termasuk ahlil hadith. Barakallahu fikum. Ya. Hajjaj ibnu Yusuf. Walaupun dia dikenal sebagai seorang amir yang sangat kejam, ya, berdarah dingin, barakallahu fikum, menggunakan sistem tangan besi. Namun ada beberapa sisi positif yang ada pada dia, barakallahu fikum. Baik, di antaranya dia ini sangat-sangat barakallahu fikum senang dengan bahasa Arab yang masih murni. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dia berupaya untuk ya, menjaga kemurnian bahasa Arab tadi dari tercemarnya dengan bahasa-bahasa yang lain. Barakallahu fikum. Pada satu ketika dia pernah mendengarkan seseorang mengucapkan sebuah lafaz yang tidak pernah dia dengar. Iya. Lafaz yang sangat asing bagi dia. Dicekel orang tadi. Barakallahu fikum. Kemudian dia katakan, kalau kamu tidak mencari penguat dari lafaz yang kamu ucapkan, maka gitu ya. Jangan salahkan kalau lehermu terpenggal. Enggak macam-macam. Barakallahu fikum. Akhirnya sang orang tersebut barakallahu fikum, ada yang mengatakan dia tayyib termasuk orang Arab ya, pedusunan, dia mencari penguat ya dari lafaz yang dia ucapkan. Dia pindah-pindah dari satu tayyib dusun ke dusun yang lain, barakallahu fikum, tempat-tempat di mana bahasa Arab itu masih murni. Jadi keliling dia. Ini bahaya. Kalau tidak dapat penguatnya dari syair-syair, dari kalam orang-orang Arab yang masih murni, kepalanya bisa menjadi taruhan. Barakallahu fikum. Kemudian pada satu ketika dia mendengarkan seorang Arab, barakallahu fikum, mengucapkan syair, dan itu menguatkan lafadz yang dia ucapkan. Dia sangat senang dan gembira. Alhamdulillah ya, kepala saya bisa selamat. Barakallahu fikum. Ketika dia dalam perjalanan pulang, barakallahu fikum, dia mendengarkan berita ya wafatnya Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Sehingga dia bingung mana yang lebih dia bahagia, mendapatkan syawahid dari lafadz yang dia ucapkan atau ketika mendengarkan berita wafatnya Hajjaj bin Yusuf. Barakallahu fikum. Tayyib. Pernah juga barakallahu fikum, ya, terjadi pada Hajjaj bin Yusuf. Tayyib. Ketika dia sedang berburu dengan pasukannya. Hobinya Hajjaj ini adalah berburu. Barakallahu fikum. Tayyib. Di tengah-tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang badui. Iya. Dia pengen tahu bagaimana Tayyib pendapat sang badui tadi tentang dirinya. Dia bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang amirukum?" Iya. Tentang pimpinan kalian Hajjaj bin Yusuf. Padahal yang bertanya adalah yang bersangkutan. Wah, langsung Arabi tadi ngomong dengan polosnya, barakallahu fikum, wah, udah entek ngame itu Hajjaj. Wah, itu zalim, fasik, wah, bla bla bla bla dan seterusnya. Tayyib, barakallahu fikum. Hajjaj belum menampakkan reaksi. Kurang ajar gitu ya. Barakallahu fikum, habis nama saya. Kemudian dia barakallahu fikum berjalan sedikit, kemudian langsung anak buahnya datang. Iya. Mendekati sang badui tadi. Badui tadi tanya, "Siapa sih? Itu kok tanya-tanya tentang Hajjaj?" Yaitu Hajjaj bin Yusuf. Allah musta'an. Gitu ya. Barakallahu fikum. Habis nyawa saya. Langsung dia diam-diam mendekati Hajjaj terus bilang, "Iya. Tayyib ya hadza. Tolong ya, ucapan yang saya tadi itu rahasia antara kita berdua, ya. Jangan dipermasalahkan." Tayyib. Seolah-olah enggak kenal gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian Hajjaj tertawa dia, ya, tersenyum. Kemudian dilepaskan orang badui tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikarenakan ya begitu polosnya orang badui tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya dimaafkan sama Hajjaj. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Syu'bah. Telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin Man. Abdul Wahid. Syu'bah ibnul Hajjaj. Kunyatuh Abu Bustam. Barakallahu fikum. Ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Barakallahu fikum. Qala akhbarani Abu Imran. Berkata Syu'bah, telah menghabarkan kepadaku Abu Imran. Namanya adalah Abdul Malik Ibni Habib Al-Jauni. Abdul Malik Ibnu Habib Al-Jauni. Siqatun. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Talha. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Talha. Talha Ibnu Abdullah ibni Utsman ibni Ubaidillah At-Tamimi. Talha ibnu Ubaidillah ibni Utsman ibnu Abdillah ibni Utsman ibni Ubaidillah. Talha ibnu Abdillah ibni Utsman ibni Ubaidillah At-Tamimi. Siqatun. An Aisyata qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Qultu ya Rasulullah, innali jaraini, fa ila ayyihima uhdi. Tayyib. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga. Baik. Maka kepada siapakah di kalangan keduanya yang berhak lebih dahulu aku berikan hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban. Maka Rasul mengatakan, Tayyib, yaitu yang paling dekat dari keduanya denganmu pintu rumahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibnu Bashar. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Tayyib. Lakobnya apa? Salih. Muhammad bin Bashar. Lakobnya apa? Salih. Bundar atau hundar? Jangan salah. Bundar atau hundar? Soleh pikirannya bundar terus. Si kulit bundar. Hah? Bundar. Benar. Yakin? Tayyib. Maksudnya bundar apa? Kenapa dia dikatakan digelari dengan bundar? Loh, enggak tahu salehnya. Izzat. Kenapa digelari dengan bundar? Ini sering bolak-balik faedah ini. Harusnya langsung nancep. Baik. Itu yang dekat Habib itu yang baju coklat. Siapa namanya? Lupa saya. Hah? Siapa? Romdon. Baik. Kenapa Romdon? Digelari dengan bundar. Enggak nyindiran tuh, bukan. Hah? Apa? Ilmunya? Luas, Masya Allah. Ahsanta, iya. Digelari dengan bundar, dikarenakan li'annahu wasi'ul ilm. Iya, ilmunya itu luas. Kalau dalam bahasa kita itu bandar, gitu ya. Bandarnya ilmu. Barakallahu fiik. Tayyib. Muhammad ibnu Bashar bundar. Abu Bakar Siqatun. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Qala haddathana Muhammad ibnu Ja'far. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Tayyib. Gelarnya apa? Muhammad bin Ja'far. Ja'far ada di sini? Yang nama Ja'far? Enggak ada. Abu Ja'far ada? Ada Abu Ja'far? Hah? Tidak ada. Abu Ibrahim saja kalau begitu. Apa gelarnya Abu Ibrahim? Muhammad bin Ja'far. Yahya. Yuda. Mana Yuda? Yuda. Apa gelarnya? Muhammad bin Ja'far. Mesti bergandengan. Biasanya. Mas Eko. Hah? Gundar. Iya. Kalau Muhammad bin Bashar. Bundar. Iya. Cara menghafalkannya. Bashar. Berarti ketemu ba ini bundar. Iya. Kalau Muhammad bin Ja'far. Itu gundar. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad ibnu Ja'far al-Hudzali. Ya, nisbahnya kepada Hudzal. Siqatun. Qala haddatsana Syu'bah. Berkata Gundar telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Taib Muhammad bin Ja'far, selain dia sebagai muridnya Syu'bah, dia memiliki hubungan yang lain dengan Syu'bah. Dari sisi kekeluargaan. Barakallahu fikum. Apa hubungan antara mereka berdua? Rahmat. Apa hubungan antara Syu'bah dan Gundar ini? Wallahu a'lam. Siapa lagi nih jagoan rawi? Abu Salamah. Wallahu a'lam. Arifin. Loh, wah ini senior harusnya sudah nancep ini faedahnya. Sering toh keluar faedah hubungan antara Gundar dengan Syu'bah mesti itu. Ustazuna kalau bertemu dengan nama-nama ini mesti ada pertanyaan seperti itu. Abdul Razak. Hah? Siapa yang menantu? Muhammad bin Ja'far menantunya? Syu'bah sebagai mertua. Lah. Jangan nyampur faedahnya. Bukan. Mana lagi nih para senior nih? Al-Qudama. Mana lagi din tiga? Musron, Abdul Razak, Arifin. Tayyib, Abu Talha. Apa bunganya Abu Talha? Tayyib, ya. Anak tiri. Siapa yang anak tiri? Syu'bah atau Gundar? Gundar, iya. Gundar ini anak tirinya Syu'bah, iya. Ibnu Imro'ati Syu'bah. Anak bawaan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Gundar ini digembleng oleh ayah tirinya, yaitu Syu'bah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga Syu'bah termasuk salah satu profil gitu ya. Ayah tiri yang bagus, ya. Baik, dia menggembleng anak bawaan istrinya dengan baik, barakallahu fikum, sehingga menghasilkan Tayyib seorang sekelas Gundar. Paham ya? Tayyib, sehingga bukan hanya barakallahu fikum Tayyib, ya, ngincer ibunya saja, ya, barakallahu fikum. Sehingga kalau sudah menikahi seorang janda, ya harus siap mendidik putra dan putrinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu pelajaran yang diambil dari Syu'bah. An Abi Imran Al-Juwayni. Dari Abu Imran Al-Juwayni. Abdul Musawwir. Siapa nama Abu Imran? Abdul Malik bin bin Habib Tayyib barakallahu fikum. Antalhah ibni Ubaidillah Tayyib lah. Ya, Antalhah ibni Ubaidillah. Hah? Tayyib, itu yang shawab ya di nuskhahnya saya. Talha ibnu Ubaidillah. Waswab Talha ibnu Abdillah. Barakallahu fikum. Rajulun min Bani Tamim ibni Murrah. Tayyib, dia adalah seseorang dari Bani Tamim bin Murrah. Barakallahu fikum. Makanya dia dinisbahkan dengan At-Tamimi. Tayyib min Bani Taim, Tayyib ibni Murrah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yuadzin awalan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tayyib, dari hadis yang kita baca itu sangat jelas menunjukkan keterkaitannya dengan bab di mana Rasul menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk lebih mendahulukan tayyib tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kita. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah yang lain yang bisa kita dapatkan. Tayyib, yaitu taqdimul ilmi alal amal. Mendahulukan ilmu sebelum beramal. Barakallahu fikum. Iya. Di mana di sini Aisyah radhiyallahu anha sebelum dia mengambil tindakan, sebelum dia melakukan sebuah amalan, dia meminta keterangan ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mana yang harus dia lakukan? Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini merupakan prinsip yang baku di dalam syariat ini, yaitu al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah istirsyadu zaujah min zaujiha. Ya. Di dalam hadis ini terdapat faedah tayyib, bimbingan seorang istri itu meminta barakallahu fikum arahan dan bimbingan dari suaminya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dianjurkan seorang istri itu meminta bimbingan arahan dari suaminya. Barakallahu fikum. Ya. Khususnya dalam mengatur rumah tangga, barakallahu fikum, itu diharapkan suami dan istri kompak, gitu ya. Barakallahu fikum. Dalam mengambil keputusan diharapkan keputusan itu tidak diambil sepihak. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan taib kemaslahatan umum, ya, bagi rumah tangga mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain barakallahu fikum bagaimana syariat ini menganjurkan kepada para istri, ya, untuk meminta bimbingan kepada suaminya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yajuzu lil mar'ati amrun simaliha idza malaka zaujuha ismataha. Rasul mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita, seorang istri, ya, tayyib, mengeluarkan uang yang dia miliki. Ya. Sekarang pembahasannya masalah uang istri sendiri. Kata Rasul, tidak boleh seorang istri mengeluarkan harta yang dia miliki, barakallahu fikum, tayyib, tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Barakallahu fikum. Tayyib, ini terkait dengan uang istri sendiri. Kalau uang suami jelas, ya, istri harus minta izin dalam mengeluarkannya. Tapi ini uang istri. Barakallahu fikum. Rasul memberikan bimbingan seorang istri tidak boleh mengeluarkan uang dia sendiri tanpa meminta izin dari suaminya. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan hadis ini, mereka jumhur para ulama memahaminya, barakallahu fikum, ucapan Rasul di sini merupakan bentuk irsyad, iya, bimbingan atau anjuran. Iya. Dianjurkan bagi kaum wanita ketika dia ingin menggunakan harta yang dia miliki, barakallahu fikum, itu dia meminta pendapat, iya, dia meminta arahan, dia meminta, barakallahu fikum, tayyib, ide dari sang suami. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak menggunakan harta yang dia miliki tadi, barakallahu fikum, sebebas-bebasnya. Paham Ifan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk adab seorang istri kepada suaminya. Khususnya para istri-istri yang berduit. Paham Ifan ya? Hai, barakallahu fikum. Maka Islam menganjurkan bagi istri-istri yang demikian harus tetap menghormati sang suami. Paham Ifan ya? Baik, jangan mentang-mentang duit-duitku sendiri, ya, aku mau beli apa ya terserah aku. Barakallahu fikum. Baik. Ini menyelisih bimbingannya Rasul, barakallahu fikum. Terkhusus barakallahu fikum pada perkara-perkara yang sangat besar. Iya. Dan itu berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga mereka. Barakallahu fikum. Ya. Itu disarankan, dianjurkan bagi para istri, barakallahu fikum, ketika ingin mengeluarkan hartanya, meminta saran pendapat dari suaminya. Itu ya. Barakallahu fikum. Misalnya, ada seorang istri, barakallahu fikum, dia ditawari oleh temannya, tayyib, ya, jeng, itu ya, biasa ibu-ibu, jeng, apa jeng, itu, ini saya punya mobil BMW, ya, rencana mau saya ganti yang baru, ya, sampean saja yang beli mobil ini, murah, ya, ini mobil masih garansi. Barakallahu fikum, ya. Belum lecet. Sampean saja yang beli. Barakallahu fikum. Sang istri punya uang. Paham ya? Taib. Maka dalam hal seperti ini, barakallahu fikum, tindakan yang bagus, yang merupakan adab, ya, yang dibimbingkan oleh Rasul, sang istri tadi tidak langsung mengambil keputusan. Walaupun barakallahu fikum, yang dia akan keluarkan untuk membeli mobil tadi adalah uang dia sendiri. Paham Ifan ya? Enggak, istri yang bijak itu tidak egois. Hanya mengedepankan tayyib, keinginan dia, ambisi dia. Barakallahu fikum. Tidak, tapi dia mengatakan kepada temannya tadi, tayyib, maaf jeng, saya belum bisa memberikan keputusan sekarang. Iya. Tayyib. Saya tanya dulu sama papanya anak-anak. Gitu. Ini orang awam misalnya ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tanyakan ya. Tayyib. Kemudian nanti jawabannya ya mungkin besok ya. Saya kasih tahu. Barakallahu fikum. Dia minta malam-malam ngobrol sama suaminya, gimana ini Mas, ada teman nawari BMW. Masya Allah, murah ya, setengah harga, masih baru, gres gitu ya. Loh, kenapa dijual? Dia mau beli yang keluaran terbaru. Ya, ini udah bosen. Wah, gitu ya. Barakallahu fiik. Suaminya bilang, "Enggak usah, Dik." Ya. Kita sudah punya 5 mobil, anak kita semuanya sudah pakai mobil. Untuk apa beli satu lagi? Ya, buat pembantu. Ngapain pembantu pakai mobil? Gaya sekali gitu ya. Barakallahu fiik. Kata suaminya, "Enggak usah. Belikan yang lain yang lebih bermanfaat." Ya. Kita sudah cukup mobilnya. Barakallahu fiik. Maka sebagai istri yang baik, barakallahu fiikum, menerima masukan dari suaminya yang tepat tadi. Barakallahu fiikum. Paham ya? Baik. Itu bimbingan Islam ya kepada para istri. Barakallahu fiikum. Sehingga walaupun mereka itu lebih kaya dari suaminya, Islam tetap membimbingkan para istri untuk barakallahu fiikum menghormati suaminya. Iya, untuk menghargai suaminya, tetap dimintai pendapatnya. Barakallahu fikum. Iya, bukan seenaknya barakallahu fikum taib membelanjakan harta tersebut. Pak Ikhwan ya, sehingga dengan sikap yang demikian barakallahu fikum akan membuat apa Ikhwan? Membuat sang istri tadi semakin spesial di dalam hati sang suami. Ubay ya. Taib. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum yang terbukti. Iya, taib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan nama Khadijah yang telah terukir di dalam hati beliau. Iya, Khadijah walaupun orangnya sudah tiada. Karena sikap Khadijah yang luar biasa dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam memuliakan beliau, barakallahu fikum. Tayyib, walaupun dia lebih kaya dari Rasul, namun itu tidak membuat dia menjadi arogan, ya, sombong di hadapan suaminya. Tetap dia meminta pendapat suaminya, tetap dia manut dengan suaminya. Ini peringatan bagi para istri-istri yang barakallahu fikum notabene lebih kaya daripada suami, ya. Tayyib, harapkan jangan sombong, ya, jangan arogan, barakallahu fikum, tetap ya, minta bimbingan kepada suami, tetap minta arahan kepada suami. Barakallahu fikum. Jangan seenaknya. Barakallahu fikum. Ya, itu kalau kalian mau tayyib, nama kalian itu tetap terukir di dalam hati sang suami. Bagaimana ya? Never die, enggak pernah mati. Gitu katanya. Barakallahu fikum. Bagaimana ya? Itu resepnya. Ya, agar supaya seorang istri selalu dicintai oleh suaminya. Barakallahu fikum. Taib, labas. Ini adab. Ikhwan ya, walaupun semua yang ada di sini mayoritas bujangan, taib, tapi untuk ilmu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam biswab. Afwan Ustaz, mana lebih afdal, menikahi gadis atau janda? Barakallahu fikum. Iya. Hukum asalnya barakallahu fikum yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gadis, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui berita sahabat Jabir itu sudah nikah, dikejar sama Rasul. Iya. Sudah nikah Jabir. Iya Rasul. Bikran atau thayyiban? Gadis atau janda? Bal bikran. Iya, janda Rasul. Loh, gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis? Iya. Tula'ibuha. Thayyib. Wa tulabiku tu'alibuki tu'alibuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Gitu. Masih gadis. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka Jabir barakallahu fikum menyebutkan alasannya. Ya. Alasan Jabir menikahi seorang janda dikarenakan Jabir itu punya adik-adik yang masih kecil-kecil dan semuanya itu perempuan. Barakallahu fikum. Iya. 8 atau 9 orang. Masya Allah. Semuanya masih kecil-kecil. Jabir khawatir kalau yang dia nikahi juga seorang gadis yang usianya tidak jauh beda dengan adik-adiknya. Wah, bisa rumahnya itu rame dengan mainan. Ya, ada yang main peta umpet, ada yang main apa congklak, barakallahu fikum, main karet, dan yang semisal dengan. Wah, ini rumah saya bakal isinya mainan semua. Kalau istrinya seorang gadis yang usianya tidak jauh beda ya dengan adik-adiknya. Sehingga untuk kemaslahatan, dia sengaja menikahi seorang janda agar supaya janda tadi barakallahu fikum bisa mengatur dan memanage rumah tangga sahabat Jabir barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga hukum asalnya yang afdal ya menikahi seorang gadis. Banyak dalam beberapa riwayat Rasul memberikan anjuran yang demikian. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun apabila di sana ada kemaslahatan ar-rajih, maka tayyib tidak mengapa ya bagi seseorang barakallahu fikum menikahi janda barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, apakah boleh kita berdoa, ya Allah, jadikanlah fulan sebagai pemberi syafaat bagiku kelak. Dalam masalah ini ada khilaf. Wa rajih adamul jawaz, tidak diperbolehkan kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan untuk selain dari Rasul, tayyib, adamu tahaqququ dzalik. Kita tidak bisa memastikan apakah mereka termasuk orang-orang yang memang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pihak-pihak yang resmi Allah tunjuk sebagai pemberi syafaat atau tidak. Barakallahu fikum. Sehingga yang rajih wallahu taala alam bisawab itu diperbolehkan hanya kepada Rasul. Taib, apa hukumnya minum dengan tangan kiri disertai tangan kanan? Taib, labas. Tangan kiri itu tabi, ya. Selama dia menjadikan iktimat itu adalah tangan kanan, sedangkan tangan kiri itu tabi untuk menguatkan dia dalam memegang gelas tadi atau cangkir tadi, itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Iya. Kecuali kalau sebaliknya. Iya. Dia menjadikan tangan kiri itu sebagai i'timad sedangkan tangan kanan tabi'nya. Barakallahu fikum. Itu di yukhsya, dikhawatirkan masuk dalam kategori minum dengan menggunakan tangan kiri. Wallahu taala alam bisawab. Baik, afwan ustaz, tolong ditanbih bagi para santri yang tidak para santri untuk tidak memojokkan temannya ketika bertanya. Barakallahu fikum. Baik, dalam masalah ini tergantung niatannya. Kalau niatan dia adalah untuk memojokkan, ya, untuk meremehkan, untuk menghinakan temannya, lah ya juz. Barakallahu fikum. Tapi kalau niatan dia adalah untuk mengarahkan, ya, memperbaiki islah agar temannya tadi barakallahu fikum tayyib bisa lebih baik keadaannya dengan dinasihati orang yang lebih tinggi daripada dia dari si usia, dari si keilmuan barakallahu fikum dan yang semisalnya, maka tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatan. Barakallahu fikum. Tayyib, yang terakhir, bagaimana nasihat atau bimbingan Ustadz dalam menyikapi problematika di wilayah atau di masa fitnah dan silih berganti di zaman mulainya banyak para asatidah bahkan para salafiyin berkotak-kotak dan berselisih, bagaimana nasihat Ustadz terhadap kami? Yang saya nasihatkan apa yang dinasihatkan oleh Talak Ibnu Habib, ya, dalam menyikapi fitnah-fitnah yang ada. Atfi'uha bittaqwa. Barakallahu fikum. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Amalun bito'atillah tayyib ala nurin minallah tarju sawaballah. Tarku maksiatillah tayyib ala nurin minallah takhafu iqaballah. Barakallahu fikum. Ya, sehingga di masa-masa fitnah hendaknya kalian sibuk melakukan amal taat. Barakallahu fikum. Dan di atas cahaya, maknanya di atas ilmu. Ya. Artinya apa, ikhwan? Sibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Memperdalami ilmu agama disertai dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari tayyib, dan mengharapkan itu semua ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan semua jenis-jenis kemaksiatan. Barakallahu fikum. Tayyib, ala nurin minallah, di atas cahaya dengan perasaan takut, ya. Barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu cara yang paling tepat, barakallahu fikum, untuk menghadapi masa-masa yang penuh dengan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.